Bila cinta menggugah rasa, begitu indah mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, tetap di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Terang saja, aku menantinya. Terang saja, aku mendambanya. Terang saja, aku merindunya. Karena dia begitu indah. Duhai cintaku, pujaan hatiku, peluk diriku, dekaplah jiwaku, bawa ragaku melayang memeluk bintang. Terang saja, aku menantinya. Terang saja, aku mendambanya. Terang saja, aku merindunya. Karena dia begitu indah. Oh, begitu indah.